ini Riko make welas, tapi ati make sing pasrah. Moto iki dong sing nyawang Riko, pikiran iso mumboro. Mikir aku Riko, nyanding wong liya mulo kang nyoto welasan mung kanggo Riko. Latune geni sing kira ngobong ati panas srengenge tondo keseron welase. Sering ingin